lagunya yang diminta apa ini? Repo beli sulap. Bim salah, bim abrakadabra. Setuju? Sing nyanyi siapa? Sing nyanyi siapa? Jalo wong sing gandeng apa sing elek? Sing gandeng apa elek? Hei! Pertanyaannya, jawaban sing jujur. Sing gandeng apa elek? Gandeng apa gandeng? Kono elee, kono elee. Coba kasih tepuk tangan, kita panggil bareng-bareng. Sodik! Loh, nih Sodik gurine dikai elek, jarene elek wae. Coba, Sodik! Sodik! Hei, jujur itu. Terima kasih atas eleknya. Kasih tepuk tangan buat Mas Sodik. Hidup Jimbaran. Sing ngompak nyoba. Uye. Uye. Republik Sulap. Bim salah bim. Abrakadabrim. Yang di belakang tetap damai lo ya. Koletos jotosan. Hidup Jimbaran. Sulap suka menyulap apa saja dari yang ada hingga tiada ada dari yang tiada hingga tiada. Yo, bim salabim, bim salabim, abrakadabra. We'll be right back. dulu dong buat Nonata, wes.